Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram, ayyuhal ahibbah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pembahasan yang terakhir, kita sampai pada ucapan muallif Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan al-ayat al-Qur'aniyah, firman-firman Allah yang disebutkan padanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat al-ityan sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, kemudian sifat al-manji, al-wajh, al-ain, dan sifat as-sama'. Maka kita lanjutkan insyaAllah pada malam hari ini penyebutan ayat-ayat yang selanjutnya. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala wa qawluhu innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma', aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Ayat ini ikhwani fillah barakallahu fikum, Allah berbicara kepada kedua nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Kita akan baca penjelasan dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini dengan membaca sedikit penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita ambil poin-poin yang penting saja dari penjelasan beliau. Ya, sehingga ayat ini berbicara Allah subhanahu wa ta'ala kepada kedua nabinya yang mulia, yaitu Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma', aku mendengar, dan aku melihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada keduanya ketika Allah memerintahkan keduanya untuk mendatangi Fir'aun. la'natullah alaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala berusaha untuk menguatkan. Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan keduanya dengan menyatakan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Qala Syekh Al-Utsaimin, ay asma' ma taqulan. Aku mendengar apa yang kalian berdua ucapkan. Wa asma' ma yuqalu lakuma. Dan aku pun mendengar segala apa yang dikatakan kepada kalian. Allah menegaskan bahwasanya Allah akan mendengar segala apa yang kalian ucapkan dan mendengar segala apa yang diucapkan kepada kalian berdua. Wa arakuma, dan aku akan senantiasa melihat kalian. Wa ara man ursiltuma ilaihi, dan aku akan melihat bagaimana tanggapan orang yang kalian datangi, yang aku perintahkan kepada kalian untuk mendatanginya. Wa ara ma taf'alan wa ara ma yuf'al bikuma, dan aku akan senantiasa melihat segala apa yang kalian lakukan dan melihat segala apa yang diperbuat kepada kalian. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kedua nabinya sehingga keduanya mendatangi Fir'aun yang Allah perintahkan untuk mendakwahinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin bagi barang siapa yang berbuat kejelekan kepada keduanya, Allah akan melihatnya dan Allah akan mendengar, maka Allah akan melindungi keduanya. Di sini ikhwani fillah barakallahu fikum, terdapat penetapan sifat yang pertama as-sama'. Innani ma'akuma asma'. Aku mendengar, maka di sini terdapat penetapan sifat as-sama', pendengaran bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan as-sama', sifat as-sama' bagi Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dua jenis. Yang pertama as-sama' bima'na idrakus saut, pendengaran Allah yang bermakna yaitu pendengaran, mendengar suara-suara. Allah Maha mendengar segala sesuatu, semua suara yang jelas maupun yang tersembunyi. Ini makna sifat as-sama' bagi Allah yang pertama, yaitu idrakus saut. Allah Maha mendengar segala suara, apapun jenis suara itu, baik yang keras maupun yang ya sebaliknya, yang lirih atau yang tersembunyi. Kemudian sifat as-sama' yang kedua bagi Allah adalah ay sam'ul istijabah, pendengaran yang bermakna Allah mengabulkan, Allah mengabulkan permintaan hambanya. Itu diantara yang dijelaskan oleh para ulama tentang sifat as-sama' bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bermakna dua, sam' bima'na idrakus saut dan as-sama' bima'na sam'ul istijabah. Inilah makna zikir di dalam sholat yang kita selalu baca ketika bangkit dari ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar hamba-hambanya yang memujinya. Dalam arti Allah akan mendengar doanya dan mengabulkan segala apa yang dia pinta. Tidak hanya mendengar, tapi Allah menjamin dengan istijabah. Allah mendengar dan akan mengabulkan segala apa yang diminta dan segala apa yang diharapkan oleh orang-orang yang memujinya. Taib. Di dalam ayat ini pula terdapat penetapan sifat ar-ru'yah, yaitu pada penggalan ayat wa ara innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Ar-ru'yah ikhwani fillah azanillahu ayyakum, yang dinisbatkan kepada Allah sifat ar-ru'yah, yang disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala juga bermakna dua. Yang pertama, ar-ru'yah al-ilmiyah. Ar-ru'yah al-ilmiyah, yaitu ru'yah yang bermakna ilmu. Ru'yah, ru'yatullah yang bermakna ilmu. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam ayat, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya, ini contoh penyebutan sifat ar-ru'yah yang bermakna ar-ru'yah al-ilmiyah, yaitu ilmu. Ketika Allah mensifati orang-orang yang mengingkari hari kiamat, innahum yarawnahu ba'idah, sesungguhnya mereka menganggap hari kiamat itu ba'id, masih jauh. Wa narahu qariba, akan tapi kami, ya, kata Allah, kami melihatnya dekat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, farru'yahuna ru'yatul ilm. Maka ru'yah yang dimaksud di dalam ayat ini, itu surat Al-Ma'arij ayat yang ke-7, wa narahu qariba, maknanya adalah ru'yatul ilm, yaitu Allah dan kami mengetahui bahwasanya hari kiamat itu dekat. Li'annal yawma laisa jisman yara, karena hari kiamat, hari ketika terjadi kiamat, itu hari itu bukan suatu benda yang bisa dilihat. Wa aidan huwa lam yakun ba'du, dan hari itu juga belum terjadi. Ya, hari kiamat belum terjadi. Sehingga yang dimaksud dengan ru'yah dalam ayat ini, wa narahu qariba, itu adalah ilmu. Bermakna ar-ru'yah al-ilmiyah atau ru'yatul ilm. Sehingga makna ayat wa narahu qariba ay na'lamuhu qariban, bahwasanya kami mengetahui hari itu adalah hari yang dekat. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tafsir, Tafsir Al-Muyassar, disebutkan tentang tafsir kedua ayat ini, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, sesungguhnya mereka melihat hari itu adalah hari yang jauh, akan tapi wa narahu qariba, kami melihatnya adalah hari yang dekat. Innal kafirina yastab'iduna al-'adaba wa yarawnahu ghayra waqi', orang-orang kafir menganggap azab di hari kiamat itu, ya, adalah sesuatu yang jauh, ya, dan menganggapnya tidak akan terjadi. Wa nahnu narahu waqian qariban la mahalah, akan tapi kami melihatnya sebagai sesuatu yang dekat, yang pasti terjadi dan tidak akan bisa dielakkan. Sehingga di sini makna wa narahu qariba ay wa na'lamuhu qariba. Ini contoh penyebutan sifat ru'yat bagi Allah yang bermakna ru'yah al-ilmiyah, ru'yatul ilm. Sehingga ru'yah, sifat ru'yah bagi Allah juga bisa bermakna ilmu. Allah mengetahui. Kemudian makna sifat ru'yah yang kedua bagi Allah adalah ru'yatul mubsarat, atau disebut juga dengan ar-ru'yah al-basariyah, itu penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah maha melihat segala sesuatu yang bisa dilihat. Segala sesuatu yang bisa Allah lihat dengan penglihatannya yang maha sempurna. Ini banyak disebutkan dalam ayat, ya. Wallahu basirun bima ta'malun, misalnya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, ya. Allah Maha melihat segala apa yang kalian amalkan. Maka di situ adalah ru'yah basariyah. Kemudian ayat yang berikutnya yang juga terdapat penetapan sifat ar-ru'yah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terdapat di dalam surat Al-Alaq. Wa qawluhu alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat? Maha melihat. Ini akan bisa lebih kita pahami ayat ini ketika kita membaca ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Alaq. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya. Ya. Kemudian Allah menyebutkan tentang seorang yang kafir musyrik yang para mufassirin, para ulama ahli tafsir menyebutnya, yaitu yang dimaksud adalah Abu Jahal. Allah Ta'ala berfirman, Ara'aita alladhi yanha abdan idha salla, Ara'aita in kana alal huda au amara bit taqwa, Ara'aita in kazzaba wa tawalla, alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Jadi ayat ini ada pendahuluan-pendahuluannya, ada konteksnya. Ara'aita alladhi yanha, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang melarang, abadan idza shalla, melarang seorang hamba untuk menegakkan salat, melarang seorang hamba ketika dia salat. Yang dimaksud dengan orang yang melarang ini adalah Abu Jahal sebagaimana yang disebutkan oleh para mufassirun. Dan hamba yang dimaksud di dalam ayat yang berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika ternyata orang yang dilarang untuk sholat tadi adalah di atas al-huda, di atas petunjuk, di atas kebenaran. Au amara bittaqwa, atau memerintahkan kepada ketakwaan. Tentunya orang yang berada di atas al-huda, berada di atas petunjuk, berada di atas kebenaran, tidak sepantasnya dilarang, tidak sepantasnya dicegah, tidak sepantasnya dihalang-halangi. Ya. Sebagaimana itu adalah kondisi Rasulullah SAW, maka tidak sepantasnya Rasulullah diperlakukan seperti itu, dihalang-halangi, dilarang untuk menegakkan ibadah kepada Allah, ya, diganggu dan sebagainya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika ternyata orang yang melarang tadi adalah orang yang pendusta, mendustakan risalah yang turun dari Allah, mendustakan syariat yang ditetapkan oleh Allah, wa tawalla, dan dia berpaling. Berpaling, meninggalkan syariat tersebut. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kemudian Allah menyebutkan sebagai bentuk ancaman kepadanya. Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui? Bi annallaha yara. Bahwasanya Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dia lakukan dan apa yang dia perbuat. Yarhamukallah. Sehingga di sini pula terdapat penetapan sifat ar-ru'yah. Penetapan sifat ar-ru'yah. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qawluhu alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Ayat ini didahului dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang berbunyi, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah engkau kepada Al-Aziz, kepada Zat yang Maha memiliki Al-Izzah, keperkasaan, Ar-Rahim, kepada Zat yang Maha memiliki Ar-Rahmah. Ya, wa tawakkal 'alal 'Azizir Rahim dalam surat Asy-Syu'ara. Sehingga kalau di sini yang disebutkan mulai ayat 218 sampai 220, maka sebelumnya ada ayat yang ke-217 yang berbunyi wa tawakkal 'alal 'Azizir Rahim. Bertawakallah engkau kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kemudian disusul dengan alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yaitu Zat yang melihatmu ketika engkau berdiri menegakkan salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan juga Zat yang senantiasa melihatmu ketika engkau berpindah gerakan di antara orang-orang yang sedang sujud. Di antara orang-orang yang sedang sujud. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia adalah Zat yang as-sami', yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini yang dimaukan syahidnya adalah penetapan sifat ar-ru'yah. Alladhi yaraka hina taqum, yaitu Zat yang Maha melihatmu ketika engkau berdiri menegakkan sholat dan ketika engkau berbolak-balik di antara orang-orang yang sedang sujud, yaitu berpindah gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Kira-kira kalau dari jenis sifat ru'yah, dua makna sifat ru'yah tadi, ya, pada ayat yang pertama, innani ma'akuma asma'u wa ara. Di sini ru'yah ilmiah ataukah ru'yah basariyah? Siapa yang bisa menjawab? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Kira-kira ini jenis ru'yah makna yang pertama ataukah makna yang kedua? Makna bermakna ru'yah ilmiah ataukah ru'yah basariyah? Man yujib? Baris, ilmiah, ya, bermakna ilmu. Ada yang punya pendapat lain, ya? Ada yang punya pendapat lain? Innani ma'akuma asma' wa ara. Bermakna ru'yah basariyah. Bahwasanya Allah senantiasa melihat keduanya. Melihat apa yang dikerjakannya dan melihat apa yang diucap, yang diperbuat kepada keduanya. Ya. Sehingga di sini bermakna ru'yah basariyah. Allah melihat. Kemudian yang ayat berikutnya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Ini juga bermakna untuk ayat yang kedua ini, alam ya'lam bi annallaha yara, bisa mencakup kedua makna tersebut, ya, bisa mencakup kedua makna, baik ru'yah ilmiah maupun ru'yah basariyah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, sehingga bisa bermakna dua-duanya. Fahiya salihatun li an takuna bi ma'na al-ilm wa bi ma'na ar-ru'yah al-basariyah. Ru'yah dalam ayat alam ya'lam bi anna allaha yara itu bisa mencakup dua makna sekaligus, baik ru'yah ilmiah maupun ru'yah basariyah, karena tidak saling bertentangan Adapun dalam ayat alladzi yaraka hina taqum, ayat yang berikutnya, wa taqallubaka fis sajidin, kira-kira ini jenis ru'yah atau makna ru'yah yang kedua, yang pertama atau yang kedua? Ru'yah ilmiah atau ru'yah basoriyah? Ru'yah basoriyah, ya. Alladzi yaraka hina taqum. Itu zat yang maha melihat ketika engkau sedang berdiri menegakkan salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau berbolak-balik di antara orang-orang yang sujud. Kemudian ayat yang berikutnya, di sini terdapat penetapan atau pada penggalan ayat innahu huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul alim, di situ terdapat ya dhamirul fasl istilahnya, yaitu lafadz huwa, innahu huwa as-sami'ul alim, di situ terdapat faidah al-hasr, pembatasan as-sami' dan al-alim, ya, hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya dialah as-sami', satu-satunya zat yang maha mendengar, yang pendengarannya sempurna, bisa mendengar segala sesuatu, ya. Begitu juga al-alim, di situ ada pembatasan al-hasr, pembatasan sifat ilmu yang sempurna hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ilmu nahwu, yang seperti itu disebut dengan dhamirul fasl. Innahu huwa as-sami'ul alim. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qawluhu wa quli a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kelanjutan dari ayat ini, wa yasturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai nabi, ya, i'malu, beramalah kalian, fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat amalan kalian, wa rasuluhu, dan juga Rasulnya, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Wasayuradduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan, pasti akan dikembalikan kepada alimul ghaib, kepada zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib, wasyahadah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan mengabarkan kepada kalian apa yang kalian telah perbuat. Berkata Imam Ibnu Katsir wa ghairuhu, dan yang selain beliau dari para ulama ahlu tafsir rahimahumullahu jami'an, menukilkan ucapan Mujahid rahimahullah. Qala Mujahid rahimahullah, hadza wa'idun ya'ni minallahi ta'ala lil mukhalifin awamirahu. Di dalam ayat ini, ya, quli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dinukilkan dari Mujahid menjelaskan tentang ayat ini. Ini adalah ayat yang berisi ancaman. Hadza wa'idun, di sini terdapat ancaman, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para atau terhadap orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Sehingga ayat ini berisi ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. La mahalata yawmal qiyamah au bi anna a'malahum satu'rat alaihi wa ala rasuli wal mu'minin. Yaitu bahwasanya amalan-amalan mereka, segala apa yang mereka perbuat, dosa-dosa mereka, kemaksiatan-kemaksiatan mereka, kekufuran-kekufuran mereka, dan penyelisihan-penyelisihan mereka terhadap syariat Allah, itu akan ditampakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa ala rasul, dan juga kepada rasulnya, wal mu'minin, dan juga kepada kaum mu'minin. Wa hadza kainun la mahalata yaumal qiyamah, dan ini pasti akan terjadi tidak akan bisa dielakkan. Waqad yudhirullahu dzalika lin-nasi fid dunya, dan terkadang Allah tampakkan amalan mereka tersebut ketika masih di dunia. Allah segerakan, Allah singkap kejelekan mereka ketika masih di dunia, apalagi nanti di akhirat Allah akan beritakan segala apa yang mereka perbuat dari kekufuran dan penyelisihan mereka. Di dalam ayat ini, ikhwani fillah barakallahu fikum, terdapat penetapan sifat ru'yah juga bagi Allah dan mencakup dua makna sekaligus, yaitu ru'yah ilmiah dan ru'yah basariyah. Demikian ayat-ayat yang di dalamnya terdapat penetapan sifat ar-ru'yah. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan sifat ar-ru'yah bagi Allah bisa bermakna dua, ya. Yang pertama bermakna ilmu, dan yang kedua bermakna idrak al-mubsarat. Yang pertama bermakna ilmu, yang kedua bermakna penglihatan, ya. Dan sifat ar-ru'yah bagi Allah yang bermakna idrakul mubsarat, yaitu yang bermakna penglihatan, itu ada tiga jenis. Sifat ru'yah bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang bermakna penglihatan, itu ada tiga jenis. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ismun yuqsadu bihi an-nasru wat-ta'yid. Yaitu sifat ru'yah, ketika Allah menyebutkan sifat ar-ru'yah bagi dirinya, Allah melihat, itu ada yang bermakna an-nasr wat-ta'yid, bermakna pertolongan dan pengokohan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Ayat yang barusan kita baca tadi, ketika Allah berbicara, berfirman kepada kedua nabinya, innani ma'akuma asma'u wa'ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Maka penglihatan Allah dalam ayat ini, ya, adalah jenis penglihatan yang bermakna an-nasr wa ta'yid, sebagai bentuk pertolongan dan pengokohan Allah bagi keduanya. Jenis yang kedua, ru'yah, sifat ru'yah bagi Allah yang bermakna penglihatan, jenis yang kedua adalah qismun yuqsadu bihil ihatah wal ilm. Jenis yang kedua bermakna bahwasanya Allah melingkupi segala sesuatu. Allah Maha melihat segala sesuatu, dan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam ayat innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka dimaksud di sini penglihatan Allah adalah penglihatan yang melingkupi dan meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi penglihatan Allah Azza wa Jal. Jenis yang ketiga dari ru'yatullah allati bima'na idrakul mubasarat, yang bermakna penglihatan, jenis yang ketiga adalah qismun yuqsadu bihi tahdid. Jenis yang ketiga adalah penglihatan Allah yang merupakan ancaman. Merupakan ancaman. Mana contohnya yang juga barusan kita baca tadi? Quli amalu fasayarallahu amalakum. Katakan wahai Nabi, i'malu, beramalah kalian. Ini khitabnya kepada orang-orang yang menyelisih syariat Allah. Ya, beramalah kalian. Terserah kalian mau melakukan apa. Fasayarallahu amalakum. Niscaya Allah akan Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Di sini terdapat apa? Tahdid. Ancaman. Ya. Sehingga ru'yatullah, penglihatan Allah, sifat ar-ru'yah bagi Allah juga ketika disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, konteksnya berbeda-beda. Siaknya berbeda-beda. Ada yang siaknya untuk nasr wa ta'yid, untuk pertolongan dan pengokohan. Ada yang siaknya adalah al-ihadah, bahasanya penglihatan Allah melingkupi segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu. Dan bisa juga konteksnya adalah tahdid, yaitu ancaman. Nah, di sini terdapat faedah penting dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang mudah-mudahan bisa menambah khasyah kita, iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau sebutkan dalam syarahnya, ma nastafiduhu minan nahiyah al-maslakiyah fil imani bisifatai as-sama' war-ru'yah. Perkara yang bisa kita petik faidahnya dari sisi an-nahiyah al-maslakiyah, yaitu dalam aktivitas kita sehari-hari. Buah yang kita bisa petik dari keimanan kepada dua sifat Allah, as-sama' dan ar-ru'yah, sifat pendengaran Allah dan sifat penglihatan Allah. Yang pertama amar ru'yah. Ketika seorang hamba beriman kepada sifat ru'yah, bahwasanya Allah Maha melihat segala sesuatu, fanastafidu minal iman bihi al-khauf war-raja. Kita bisa mengambil faidah dari iman tersebut kepada kita dan memberikan kita pahala. Iya, thawab, ganjaran dari apa yang kita amalkan. Fatataqawwa azaimuna bita'atillah, sehingga semakin kuat keinginan kita, tekad kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, karena kita tahu bahwasanya amalan kita tidak sia-sia. Allah akan senantiasa melihat kita, mengawasi kita. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, Allah melihatnya. Ya. Dan sekaligus akan membantu kita untuk ikhlas. Ya. Dengan iman ini akan membantu kita untuk bisa lebih mengikhlaskan. Ya. Ketika kita tahu, mengimani bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kita amalkan, ya, kita tidak butuh kepada yang namanya riya. Menginginkan untuk dilihat makhluk. Buat apa amalan kita? Kita ingin amalan kita dilihat makhluk, kemudian kita memperindahnya. Yang kita butuhkan adalah Allah yang melihat amalan kita, kemudian ridha kepada kita dan membalas amalan kita tersebut dengan balasan yang, ya, berlipat-lipat ganda. Jadi dengan keimanan kita kepada sifat-sifat Allah akan lebih membantu kita di dalam mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Wa tad'uf iradatuna lima'siyatihi. Dan juga akan melemah keinginan kita, kecondongan kita dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kita tahu segala apa yang kita ucapkan dari ucapan-ucapan yang tidak Allah ridhoi, yang menyelisih syariatnya, begitu pula segala apa yang kita lakukan, jika itu bertentangan dengan ridha Allah, kita tahu Allah melihatnya, maka akan melemah kecondongan kita, keinginan kita untuk melakukan maksiat tersebut, dan akhirnya kita bisa berpaling darinya dan meninggalkannya. Ini diantara faidah, ya, ketika seorang hamba benar-benar beriman kepada sifat ar-ru'yah. Wa amma as-sama, adapun beriman kepada sifat as-sama, pendengaran Allah. Ya, hampir semakna. Fal amr fihi zahir. Maka perkaranya jelas. Li anal insan idza amana bi sam'illahi istalzama imanuhu kamala muraqabatillahi ta'ala fi ma yaqulu khaufan wa raja'an. Karena sungguhnya manusia jika dia benar-benar beriman kepada sifat as-sama, benar-benar beriman kepada sifat pendengaran Allah, maka imannya tadi berkonsekuensi akan melahirkan kesempurnaan muraqabah, senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala pada apa yang dia ucapkan. Muncul rasa takut dan rasa harap sekaligus. Khaufan fala yaqulu ma yasma' Allah taala minhu min su' minas su'. Dia takut jangan sampai dia mengatakan sesuatu yang Allah mendengarnya dalam keadaan dia mengucapkan ucapan yang jelek. Ya. Warajaan, begitu pula dia akan muncul roja, rasa harap. Fayaqulul kalam alladhi yurdillaha azza wa jal. Maka dia akan berharap ketika dia mengucapkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qiraatil Qur'an. Ya. Membaca Al-Quran, zikir-zikir pagi dan petang, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, memroja ilmu, dan sebagainya. Dari berbagai ya, ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara buah faidah yang bisa didapatkan seorang hamba ketika dia beriman kepada sifat Allah. Maka tidak heran, ya, di sini terdapat faidah-faidah yang sangat sangat besar ketika kita, ya, mempelajari sifat-sifat Allah dengan lebih detail. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah itu orang-orang yang berilmu. Hanyalah innama yakhshallaha, hanyalah yang takut kepada Allah min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang Allah, berilmu tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala. Berikutnya, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, kita beralih ke penyebutan sifat yang lain, yaitu tiga sifat sekaligus, tapi yang bermakna hampir sama, yaitu sifat al-makr, wal-kaid, wal-mihal. Tiga sifat ini di dalam ayat-ayat yang akan kita baca nanti insyaAllah ditetapkan bagi Allah. Allah menetapkan bagi dirinya sendiri tiga sifat ini. Yang pertama apa? Al-makr. Sifat al-makr. Kemudian yang kedua al-kaid. Kemudian yang ketiga al-mihal. Ayat yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu wa qauluhu wa huwa syadidul mihal. Dan firman-Nya wa huwa syadidul mihal, dan dialah. Huwa di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah syadidul mihal, sangat keras mihalnya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-mihal ay syadidul akhd bil uqubah, yaitu zat yang maha keras hukumannya. Beliau juga mengatakan waqila innal mihal bima'nal makr. Dan dikatakan pula makna mihal itu semakna dengan al-makr. Ya. Yang makna-makna ini tidak saling bertentangan, ya. Beliau menyebutkan beberapa makna ini maksudnya bukan untuk mempertentangkan, tapi untuk melengkapi satu dengan yang lain, ya. Makna al-mihal adalah syadidul akhd bil uqubah. Ini makna yang pertama, yaitu zat yang maha keras siksanya jika dia menyiksa, ya, orang yang berdosa. Makna yang kedua juga bisa bermakna al-makr, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ai syadidul makr, yaitu zat yang keras, ya, makarnya. Sebagian ulama yang lain menyebutkan dengan makna syadidul haul wal quwwah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Dan ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, tapi disebutkan oleh Syekh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullah, sanadnya dhaif. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam taklik beliau di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah li Syekh Harras, Khalil Harras, Muhammad Khalil Harras. Yaitu riwayat yang menyebutkan makna al-mihal, qala Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ma'nahu syadidul haul. Maknanya adalah al-haul, ya, syadidul haul, kerasnya al-haul atau kuatnya al-haul. Tapi di sini sanadnya lemah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, tapi dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Al-Husain Ibnu Dawud, ya. Dia adalah perawi yang dhaif dan terdapat inqita', terputusnya sanad dari Ibnu Jurayj dan Ibnu Abbas. Terputusnya sanad antara Ibnu Jurayj dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga riwayat ini dhaif, lemah. Ya. Akan tapi disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya. ketika menafsirkan al-mihal, beliau menafsirkannya ay syadidul haul wal quwah, yang sangat dahsyat kekuatannya dan kemampuannya. Adapun syadidul quwah diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, ya, sanadnya juga sama, terdapat kelemahan sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Yahya, ya, disebutkan dalam kitab At-Taqrib, dia adalah seorang perawi yang lemah. Taib, ala kulli hal ikhwani fillah barakallahu fikum, syadidul mihal bermakna syadidul akhd bil uqubah, dan juga bisa bermakna al-makr, ay syadidul makr. Ayat yang berikutnya yang menyebutkan tentang sifat al-makr, wa qawluhu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan mereka berbuat makar, wa makarallah, dan Allah membalas makar mereka, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya zat yang membalas makar. Al-makr di dalam bahasa Arab dijelaskan oleh para ulama dalam tafsirnya, innahu at-tawassul bil asbab al-khafiyah ilal iqa'i bil khasm. Makna al-makr dalam bahasa Arab adalah melakukan berbagai sebab yang tidak tampak, yang tersembunyi, untuk melakukan tipu daya dan untuk menimpakan kejelekan kepada lawan. Ini disebut dengan makar dalam bahasa Arab. Jadi al-makar dalam bahasa Arab maknanya apa? Melakukan berbagai sebab dan upaya yang tersembunyi, yang tidak dirasakan dan tidak disadari oleh musuh, ya, yang upaya itu tujuannya untuk menjatuhkan musuh tadi dan menimpakan kejelekan kepadanya. Ini disebut dengan makar. Ya. Dan makar itu adalah sesuatu yang terencana, ya, betul-betul terencana, tapi tidak disadari oleh si lawan. Ini makar dalam bahasa Arab. Maka secara bahasa, al-makar itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna madah, makar yang terpuji, makar yang baik, tapi juga bisa bermakna sebaliknya, makar yang madmum, yang tercela, makar yang qabih, yang jelek. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu wa lihada lam yasifillahu nafsahu bihi illa ala sabilil muqabalah wat taqyid. Oleh karena itu tidaklah Allah mensifati dirinya dengan sifat al-makr kecuali sebagai bentuk muqabalah, sebagai bentuk balasan. Ya, sebagai bentuk balasan sebagaimana ayat yang barusan kita baca, wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar untuk membalas mereka. Jadi makar Allah adalah sebagai bentuk apa? Balasan dari makar yang dilakukan oleh kaum musyrikin tadi. Naam. Tidaklah Allah menyebutkan wala Yusuf, wala Yusufullahu subhanahu wa ta'ala bihi alal itlaq. Tidaklah Allah disifati dengan sifat makar secara mutlak. Sehingga tidak boleh kita menyatakan, ya, innallaha makir. Ya, tidak boleh seseorang mengatakan sesungguhnya Allah adalah, ya, zat yang membuat tipu daya, atau zat yang berbuat makar. Tidak boleh, ya, kita berkata seperti ini. Ya. Tidak boleh kita menamai Allah dengan al-makir, zat yang maha berbuat makar. Tidak boleh, ya. Karena nama Allah itu adalah nama yang maha indah, yang sempurna dari seluruh sisinya. Adapun makar, ya, bisa di satu sisi bermakna baik, terpuji, di sisi lain bermakna jelek, ya. Maka yang seperti ini tidaklah Allah disifatinya dengan mutlak, secara mutlak, tidak. Ya. Allah disifati dengan sifat makar sebagai bentuk pembalasan. wa makaru wa makarallah. Begitu juga ya. Naam, sifat yang berikutnya yang juga semakna yaitu kaid. Sifat al-kaid. Tidak kemudian Allah dinamai dengan al-kaid. Naam, karena al-kaid juga semakna dengan makar, bisa bermakna madmum, bisa bermakna mahmud. Bisa terpuji, bisa juga tercela. Adapun dalam ayat yang berikutnya, ya, di situ disebutkan atau di ayat yang kita bahas ini diakhiri dengan wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik zat yang membalas makar. Kita boleh menyebutkan seperti ini, ya, Allah khairul makirin. Yang seperti ini boleh, ya. Kita mensifati Allah dengan khairul makirin. Kenapa? Karena makar Allah Subhanahu wa taala tidaklah dilakukan kecuali ya illa khairan. Fala yakunu makruhu illa khairan. Makar yang Allah lakukan adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aib padanya, tidak ada celah padanya, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Ya, karena al-makr yang Allah lakukan adalah perbuatan Allah. Maka perbuatan Allah kamilun, sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya di seluruh sisinya. Sehingga boleh kita sebut Allah khairul makirin sebagaimana yang Allah tegaskan dalam ayat ini. Allah lah sebaik-baik zat yang membalas makar. Atau boleh juga kita menyebut Allah innallaha ta'ala makirun bil makirin. Allah ya membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar, ya. Ayat ini ikhwani fillah barakallahu fikum wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ini turun terkait dengan kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu ketika Allah mengisahkan di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam terancam untuk dibunuh, ya, terancam untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika beliau sudah terjepit, ya, terdesak, dan beliau berada di dalam sebuah rumah bersama para sahabatnya, masuklah, ya, yang ketika itu orang-orang Yahudi berbuat makar, berbuat berbagai macam tipu daya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika masuk salah seorang di antara mereka yang paling jahat ke dalam rumah itu, rumahnya terdapat Nabi Isa di dalamnya, orang itu masuk satu orang, dan dia adalah orang yang paling jahat, yang paling besar makarnya, maka Allah membalas makar orang-orang Yahudi tadi. Dengan cara apa? Allah angkat Nabi Isa ke atas langit, dan Allah menjadikan wajah orang yang masuk ke dalam rumah tadi, orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh Nabi Isa, ya, Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Ya. Sehingga akhirnya ketika orang-orang Yahudi yang lain menyusul masuk ke dalam rumah tersebut, Nabi Isa sudah diangkat ke dalam, ke atas langit. Yang tersisa hanya para sahabatnya dan ada orang Yahudi yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Maka orang tadi akhirnya ya, dibunuh dan di salib. Sehingga yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sudah diangkat di atas langit. Adapun yang dibunuh itu adalah orang yang justru orang yang paling jahat yang berusaha untuk membunuh Nabi Isa, akan tapi kemudian Allah membalas makar mereka dan menyerupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.